Sholat adalah rukun Islam yang paling utama setelah syahadat. Sesungguhnya, orang yang mendirikan sholat adalah orang yang mendirikan bangunan agama Islam pada dirinya. Sholat adalah tiang agama.